Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Bapak, para ibu, para orang sedaya, alhamdulillah saat muka kulawan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kulawan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten majelis menika mugi-mugi sedaya ingkang kita laksanakaken kegiatan kula panjenengan ingkang sae. Kegiatan pengawasan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi wonten kita ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan di dunia wal akhirah kamulah muqarrabi ya kathiran nawali ya hasan al-bi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila mutari falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman wolong dosa gangsal ngantar piyambak utawi wolong dosa menginggil piyambak pojokan. Tasih wonten kegayutanipun soal wirid lan warid. Terus wirid niku bagiane tablo, warid niku urusane bendoro. Jadi jenengan lek kebagian wirid yo Ora usah muni, lek aku wiridan oleh apa ya jenenge ngono ya oleh wirid iki. Lek ujare dijanjeni, lha ya sing janjeni sapa? Gusti Allah ya, lek sing janji Gusti Allah ya pelaksanane niku Gusti Allah. Lek pelaksanane Gusti Allah piye carane nglaksanakno, nganggo cara apa lek nglaksanakno, sapa sing dipangkon nglaksanakno, lek tembing waktu di pelaksanane nganggo pirang dina terjadine pelaksanaan. Dulu program awalnya kafe Gusti Allah sing ngatur lho, ngono kan jaman sing ngatur to. Waduh. Iku lek saged ngoten mengke semeleh kula sampeyan. Iki sing semeleh niku ngerti nggon lungguhe ngene. Ya wong semeleh niku lek gak ngerti nggon lungguhe saru wadu tur ora tata krama. Nggo saru wadu ora tata krama diseneni bisa. Akhirnya diusir, malah sengkoro kabur. Terus lek pun gendah keistimewaan wirid dalam arti keistimewaan itu gon sing pepak kanggo kawulane panjenengan wirid, ngoten. Dene soal nek wis wirid pantes nggoni warid niku sing biji pantes lan ora niku bendoro. Niku Allah Subhanahu wa taala. Senajan piring ku resik, gelas ku nggih resik. Ibaratnya gelas wis wiridan, gelem disai-sai malah wis wiridan gelas. Enek piring ya wis disai, ya sok-sok nganggo sabun dene piring wiridan ya. Wiridane padha, sikate padha, sabune padha. Upama kok piring niku yo mripat, niku priye ya padha ya. Upama gelas itu duwe mripat, perih gelas ya padha muwit. Gelas upama kok duwe rasa perih. Tapi mungkin warite gak padha. Warite gelas niku banyu, tapi lek warite piring niku menawa ya sego, menawa ya ketan, menawa ya jajan, menawa ya mendut, menawa ya lempar. Apa terus gelasnya iri? Kono kok isine bangsa atos-atos gembuk-gembuk. Lah kok bangsa telas-telas kate cair. Wah gak adil iki sing isa-isane lho. Soal pantese warit sing teko napa niku sing mantesne dudu piringe napa gelase sing mantesne sing duwe piring karo sing duwe gelas. Lah sing duwe gelas niku piye to? Aturane lha pun bener. Lek gelas itu dibuat ada-ada perkara sing cuwer-cuwer lha ngono to. Lah nek sing jenenge piring itu dibuat ada-ada perkara sing napa gampang serodok atas-atas kentel-kentel dene sama nekat piring di wajah banyu itu lah mergo gendang adem orang kok asli ini niatnya gawe piring harus di lepek lah mbak temen lah niatnya harus di ngedem lah lepek tapi lah piring niatnya orang harus di ngedem gak ngedem tak kata pabri ya piring buktinya pabri yang gawe lepek yang gawe piring lah itu berarti untuk ngedem banyu panas yang gelas gandengane lepek ngono to ndak untuk ngedem sego sing ning wakul gandengane piring lha niku juga cilik-cilik tirakate dhewe wiridane dhewe carane ngisai dhewe engko tumpukane ra kumpulane dhewe-dhewe carane nyimpen piring iku diiringno ning gone selempitan ra tapi lek carane nyimpen gelas digandolno ning gone drijenane ra raknya soalnya drijenane mundur-mundur dan itu dinyumpen gelas mengurap ya. Tapi lek piring cara ning garing lho, diring-iring nonton rak-rakan kelawangane niku. Cara ning memperlakukan wong beda. Padha salate lima wektu, padha syahadate la ilaha illallah. Padha ajine yo meneh Mekah, padha posone Ramadan. Tapi nek Gusti Allah lek ngiringno, lek garingno, lek nyimpen dhewe-dhewe. Leh warga no liwat dhewe. Mulane sampeyan kok aja kok nuntut. Aku kok warite kudu padha iku yo aja ngono. Sing penting kuwi ritan iki apa lakono. Ya ta? Gelase padha, kotorane beda, mesti nyabune beda. Nggih. Lek kotore gelas niku ana bar dudulanan cah cilik, nggih pasaran awut kok. mungkin ngumbahnya orang kodoh nari kok kotoran itu namung tipak teh sama nek ngorayu aja bidu tau gue nek gelas namung tipak teh waktu mau kita susu tamunya akal lah itu kok di ini sore keran turun aja jantung resik tau tapi lek gelas itu berdengguh dulanan putaran yang jenengan oleh dulanan yang ngarep tandang putih campur telat campur teletong macem-macem masuk turun ke keran tau lah yorat ego kan yuk kudu diosok-osok ngambil sabun lek perlu dikai awu pawon bareng itu kan ya ben ilang amise krono sing diwadah wadah asale dipanggi wadah ndok campur madu campur susu amin gitu tapi lek gelas itu berbinggu wadah napa wedang jahe niku mengke suwilan sedeloke korah-korah sami napa gitu lek amis ini biasanya suwilan ya ngene lek ngosoki lek ngebek gitu rada suwi tapi lek mung sekedar kotoran tipak jahe ngoten mawon ala dibujukkan ngono to ambune jahe malah nyegerno gelas ya. Sami kali kula sampean lek maksiate iku bangsa sekedar maksiat njau maksiat maksiat sing nyalahi aturan ngoten to kan insyaallah ya cukup dinggo wudu wis kok ora nggih tapi lek maksiate maksiat nyaingi Gusti Allah bangsa takabur bangsa musyrik bangsa ngoten kangge angel kok bisa ya wes menawa mawon nek contoh ngono rada rumet nggih mumpung niki sing ngaji ya lanang wedok enek ibu-ibu ibu sampean kok takok ibu upama bapake niku namung salah perkara janjeni mestine arep teko jam 1 gari-gari tekone kok jam 4 esuk ngoten dikai alasan sithik ampun mohon manut to wis wis marem nyapa to Pak kok esuk tekane ya piye wong gak jeneng aku jam 1 mambungi wis budal nganu bane jebol to bune oh ngono nek mesakno ta apa sampean malah tunggu ning jowo malahan tapi coba lek kesalahan itu berupa neko-nekone wong lanang terus wong lanang wayuh ngono lek arep nyepuro piye to Bu dosa gedhe nunggu wong wedok niku wayuh jenenge wong lanang kok sampai neko-neko wayuh selingkuh pun sampai mati wong wedok mboten iso nyepuro ya senajan nek wis diolak-alik jane malah kena nek sing wangi gitu nggih kaya ana muni nggih wayuh tekan ngamuk sampean kok padung muni nggih. Jadi kekotoran hati, keruak hati, utawa sengak hati, banger hati, itu lek kesalahannya namung-namung kesalahan aturan, itu disepuro gampang. Tapi lek kesalahan hati pun nyangkut soal kedudukan dan memenang sekaligus posisi. Wong asale aku bojo ijen kok saiki malah bojo loro, malah cinta terbagi. Wah, tiada ampun bagimu. Lah ngoten to? Yo mongko pangkat bojo mawon. Pangkat bojo mawon niku disirik, artinya disirik itu dipadukan atau dimadu. Dibanding-banding. Bojo etang karo bojo kulon ngoten mawon lara ati kok. Nggih to, Bu? Lah apa meneh pangkat ketuhanan. Lho, mboten lara ati kan. Kejane sing ora ngaji ki mulai terus petung awayo Bu ilang ngono ae. Ampun kesusu nggih nggih lho nggih. Ngoten lho. Jenenge posisi bojo niku mawon nggih. Bojo etan bojo kulon. Mboten mawon kadang-kadang lek wong lanang mboten ngati-ati kaadilane niku. Salah lah ngelem kaken sing etan ngono sing kulon terus betutut. Salah kaken ngelem sing kulon sing etan betutut lah ngoten to. Mepanane napa? Kesalahan membagi perhatian dan cinta itu tidak direlakan oleh orang yang terbagi. Tapi wong ora kudu Gusti Allah. Padahal sing jenenge pangkat ketuhanan yang namanya Tuhan itu tidak ada bagi membagi. Sing jenenge Gusti Allah sifat Gusti Allah. Lah kok sampean wayo? Sebisa ana Gusti Allah, ya senajan jenenge dudu Gusti Allah, tapi sampean perlakukan seperti Gusti Allah. Jadi ya dudu anak, dudu dulur, dudu ponakan, dudu apa-apa, tapi sampean perlakukan seperti bojo sampean wong nyatane sampean ijabe. Gitu. Ya mesti bojo sing pertama ngamuk. Wong dudu apa kok sajake memperlakukannya persis kaya bojone. Omane bojone. Bojone loro. Wayo nggih ta nggih. Perlakuan persis ini enggak boleh. Rasa cinta enggak akan merelakan. Dia senajan tatanan pergaulan sosial daripada geger-geger diterima elak. Itu lah pertimbangan kedua. Tapi inti rasa cinta itu pasti satu, tidak mungkin cinta terbagi. Padahal pangkat ketuhanan itu melebihi cinta. Karena yang namanya Tuhan itu pengasih penyayang, dan Dia sendirian tidak ada yang boleh membandingi atau menandingi untuk mengasihi makhluknya. Maka kalau ada orang dosa kok dosanya musyrik, maknanya musyrik itu mayuh Gusti Allah. Gusti Allah kok diwayo, ya orang di Ngapura kalau Gusti Allah. Maka lek dosa itu sak ngisore musyrik, orang yang di Ngapura. Tapi kalau dosa musyrik, gak di Ngapura. Di antara ini, musyrik sing samar, yang orang gampang sadar, itu adalah musyrik ketakap dua. Mengapa kok sifat gede itu mengkadimani Allah, liani Allah oleh gede. Liani Allah kabeh gede. Dan mereka sengolah kalau Allahu Akbar itu nama Allah Pak. Tetapi orang sadar kalau sama ini tiba mengakbarkan banyak hal. Rapa Akbar, musik dangdut Akbar, isu bahasa Akbar, isu bahasa ini ujungnya kubro budaya Akbar dan mereka banyak nerapena. Muni kubro nama mereka Allah. Akbar mau saja kok begini. Monggo sing akbar kuwi Gusti Allah kok aja. Kesamaan mengakbar-akbarkan persoalan. Berarti ana akbar loro, antarané akbare Allah karo akbare persoalan sampean. Ana rancangan loro antarané kodok kodare Allah karo keinginan sampean. Dan disitulah secara tidak sadar kita mbuh pirang persen kambonan penyakit musyrik. Kambonan penyakit musyrik padha karo dosane wong lanang terhadap ibu bojone wong lanang. Nalika nuwun sewu ndelok film India, enek wong lanang ndelok film India pas bintang filme joget udele ketok. Mau ada mendeli delok film India ni tu sampai di delok saya wedok. Mas, ayo mas, mangan sih mas, gak boleh nak dah. Ni ku meneng-meneng senajan nyoto-nyoto orang duwe akte nikah, pandur Arabi karo bintang film ni ku, tapi secara terselubung itu mayuh buju. Buju ni sing sitok ngajak mangan, buju ni sing nari ning dulu TV ngajak delok. Niku jenenge wis wayo karo iki. Wayo gandar ngoten lho nggih. Tapi ngoten niku jenenge wayo kopi. Wayo sing samar-samar. Termasuk male. Salat itu kudune kan urusane perintah Allah. Nek krana urusane perintah Allah sing biji salat lah Allah. Salat itu khusyuk apa gak khusyuk kan pantokan akhire tenggene Gusti Allah. Tetapi sampean mengkhusuk-khusukkan diri mergo didelok calon loro kuwo. Nah itu namanya sampean menandingkan Allah, menyandingkan Allah, membandingkan Allah dengan loro kuwo. Akhire Gusti Allah sampean niku dadi loro. Iki mulane riya niku diarani syirik khofi. Oh, ngoten terus ini. Termasuk nah, syirik niku sampean lek muni iman ngono kuwi jane lek ditakoni sampean pun iman. Jawabe mung. Sampun, jane lek muni sampun ngono kuwi keputusan sampean dhewe apa keputusan Allah? Sing ngarani sampean pun iman itu sampean dhewe apa pancen sampean wis oleh surat keputusan kalau ya kok wis iman ngoten. Aku dhewe ta. Nah, mulane dene surat Al-Baqarah nika difonis ya ambak kali Allah senajan sampean wis muni wa minan nasi mayyakuni amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini pula yakuni. Yakuni itu kalau kejamannya muni-muni. Tapi ternyata Allah yang gawe keputusan ponisnya buatan kaya umi sampean. Keputusannya wa mahum bimuk minin lan orano wong kuwi wong sing dimuni-muni kuwi iku bimuk minin termasuk wong sing mukmin. Berarti orang mukmin ya buatan. Nah kok muni mukmin, muni iman kula mpun iman ditakok ya anak tidak namun pun iman kali Allah. Oh, mereka yang muni dereng orang mentolong. Sampean pun percaya kali dino akhir. Oh, nek muni gak percaya gak mentolong. Wong nyatane ya selametan bareng kok gak percaya dino akhir. Nah, tapi ternyata bisa dites. Tes-tesane ora iso dijawab teng iki. Maneman kurung rekaman abado. Dijawab teng atine dhewe-dhewe mau. Jadi sampean itu ditunggu nih Gusti Allah. Allah itu tahu meninggal apa itu? Nate sare apa itu? Ibarat ngomong itu sama itu ditunggu nih Gusti Allah terus menerus ya. Sama itu belum tahu ditinggal Gusti Allah ya. Nah, ya yang sama itu tidak tahu ditinggal Gusti Allah. Ming didoh no karo duwe. Jadi ini duwe ya aduh Gusti Allah itu ger. Aja dijawab. Sampean niku ora ayem-ayeman, ngoten ayem endi? Ditunggoni duit karo ditunggoni Gusti Allah, ben apa ngoten? Aja dijawab. Wong iki kanggo nimbang ati kok dijawab. Yo sakare delok-delok. Lek ayem ditunggoni duit, ya berarti duit niku fungsine kaya Gusti Allah. Dan yang sama luwe ayam ditunggu ni Gusti Allah senajan gak ditunggu ni duit dan itu jenis sama iman tenan ni Gusti insyaallah mulanya ukurannya orang kok umen-umen orang kok yakulu amanah ya yakulu amanah ya betul-betul tapi buktikan saja menurut pertanyaan dirimu sendiri masing-masing. Nah pembuktian keiman termasuk soal posisi mirip dan marit Allah. Jadi sama yakin tukang mewe waris itu Allah. Dan terus sama itu sendiri tak ya warisnya mesti kabut. Bener-bener ya? Dan apa sama kok pandai saya nugah lagi mawa? Dan dia jenis aku wiridan yang honor ya ini dia oleh Tuhan. Wah lu pandang ngomong. Iya gak? Iya. Wong wiridnya diri itu saja ini ya waris. Minggu-minggu jenenge, nah, jadi kita ditumbuh nih, kita awalin nih. Jadi Allah Ta'ala itu selalu mari-mari nah. Nah, tapi wirid sama lah jangka lah. Loh, lainnya pun ngotem. Dan ini kita kok isak jadi itu sama luweh percaya teng peparing warite Allah sing ora tau pedot menopo luweh ngandel lek wirid sampean iku mandi. Ya gua orang mesti kadang-kadang pas metu kemlelete ngono lha nek sing dungan iki aku mosok kasil ya ngono iku iku lek sing nyuwuk gak aku urung marah kok lho demi ku ya mulane kondisi Allah wa ma hum bi mukminin itu dikaitkan dengan ucapan saya sudah iman itu harus cek cross cek disilang pembuktian dites lek mbok sampean tes ngoten gak ketara iman sampean ketemuan bojo karo ketemuan Gusti Allah kendel ndi lek ketemuan bojo luwe kendel lek diketemuan Gusti Allah ora patek kendel ya berarti bojone dadi Gusti Allah ngoten to nggih setrume luwe kendel Padahal Gusti Allah itu mboten tau leret oleh maringi kasih saya. Nah, mohon. Monggo kita terusakan penjelasan soal wirid kalih warid. Komentar saking Syekh Ibnu Athaillah piyambak wonten ing kitab Lathaiful Minan. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaiful Minan ing dalam kitab Lathaiful Minan. Dawuh ngene, wa lamu annallaha ta'ala auja'a anwarul malakuti fi asnafil qa'ah. Fa inna man fatahu minat ta'at sinfon au akwazahu minal muwafaqah jinson fa'ida minan nur bimik dari dalik falatu milu syai'an minat ta'at wala tastagnau anil awrat bil wajah wala tardau li anfusikum bima radiyatihil mudda'un min jaril haqa'iq ala al-sinatihim. Doa jauh ini boleh tak dimaknam itu walamu bodoh ngerti ya sirokabeh sirokabeh apa? Ya sing moco apa sing krungu ya sirokabeh annallaha yang sak temani Allah Ta'ala iku auda atas kadung nyeleh sapa Allah. Terus kadungnya elah ada di keputusan. Terus kadungnya elah sapa Allah au anwarul malakut ing sira-sira kepadane alam kegaiban malakut. Alam kegaiban malakut termasuk atine manungsa niku jenenge alam malakut. Senajan bentuke manungsa, tapi manungsa niku duwe ruang ing jerone mriko jenenge malakut, kegaiban malakut. Lainnya kan pun dijisalah di asma fitoat yang dalam piro-piro macem-macem lan pantan-pantane ketoatan. Pokoknya uang kan ketoat artinya pajak. Ini gue mesti. Yo apapun bentuk toat itu. Uang ini gue ngerti di kongkon kok manut pas karo sing kongkon. Penak tak lega. Di kongkon manut ya dilakoni tapi hasil kongkonane ora cocok karo sing kongkon padha diruwet. Dikongkon nyapu. Nyapu le tapi menurut sing nyapu jarene wis resik, menurut sing kongkon urung resik. Jadi ada perselisihan lho. Gua akhire sing kongkon lak muni ngene. Kongkon nyapu ora resik ngene ku piye? Wis tuwek-tuwek nyapu kok karsi. Jarene sing nyapu. Oh, aku piro-piro gelem nyapu. Dadi mbah ora tak sakoni blas. Ya. Mungkin lah terjadi selisih pendapat. Mula sing jenenge padange ati, padange alam malakut te menungso rupa ati niku, niku tak jane pengaruhe tembene soal ketaatan. Taat itu apa to? Ketaatan itu persesuaian perilaku kepada yang memesan perilaku itu sendiri. Ya, sing memesan perilaku sendiri. Allah. Pesanane lewat apa? Utusan lah itu dah deh. Nanti, nanti apa mana? Taman jam setengah lima esok itu jadi sini pas mana? Aktivitasnya lah bodoh. Sholat subuh lah itu dah deh. Nek aktivitas sholat subuh sing pas mengguli Allah itu sholat subuh. Niku lek sampean nuruti nganggo aktivitas sampean dhewe nganggo turu, niku cocok napa mboten? Lek sholat subuh jenenge taat, lek budal turu jenenge mukhalafat. Apa? Mukhalafat istilah liya maksiat. Taat niku lek dilakoni tetep niku istilah liya jenenge muwafaqah. Iki namung istilah mawon. Istilah sing umum taat, istilah liya muwafaqah. Istilah umum maksiat, istilah mana tunggalnya maksiat itu istilahnya mukhalafat. Mulanya diarani mukhalafat mergo selegendi. Apa selegendi? Selegendi maksudnya Allah merintah ngalor sampai gagal. Allah mengingidul sampai gagal ngalor. Nah ini jenisnya mukhalafat. Orang sesuai. Dan ini muafakat Allah merintah sholat sampean sholat pas. Allah merintah zakat sampean zakat pas. Allah merintah mangan sampean mangan pas. Allah mengeng mangan sampean jora mangan pas. Ibu itu jenenge muamalah. Mula ditenale gampang. Man fa'ina man moko sak temene wong. Patangan keliwatan. Apa patangan keliwatan dhumu iman. Minat taati saking pira-pira taat apa sing keliwatan simpun sak jenis. Au aqwaza utawa tegese sepi, sepi niku tegese ora teko, asepen. Sapa man hu ing simpun hu ing man awaza kasepen hu ing man minal muwafaqati saking saking ketaatan apa sing kasepen jinsun sak jenis fakida mongko kasepen sapa wong mangi kasepen minal nuri saking padane ati ini dari dalika kelawan seukuran sing ilang. Jadi ngeten jenis to'at itu cara padang lan dibuwe jenis-jenis padangnya taman karo padangnya padangnya ruang tamu buatin kami padangnya pawon karo padangnya jikin buatnya gak wajah padangnya kamar karo padangnya kulkas buatnya gak wajah mungkin padangnya lilin karo padane ketomat ora padha ndang. Masing-masing duwe kebutuhan padang sing beda-beda lan duwe cara ngetokne padang sing beda-beda. Lek padane lampu biasa niku ya padang ning semu kuning, tapi lek padane lampune on padang semu putih. Iku duwe butuh duwe. Ya ta? Mana sepadanya semu biru untuk beli butuh duit sementara di hati ini ruangannya kata ruangannya hati ini orang kemarmannya hati ini orang itu lah diri-diri butuh oke sama terus buju ini mesem ini sama langsung muduh kalau mesem itu jadi hati ini harus padang jadi penampilan mesem itu tiba-tiba padang oke. Enak-enak tangi turu jane ya ora ora mantel ya ora jengkel ya ora loro ati biasa meneng tangi turu tapi wong ora butuh kusut-kusut raine cek urung diwedhai urung raup kok ilmu cek ketok putih dilewer ning wonten lambe mboten terus sama nuneni dang wudu dang raup ben dang padang oh lek ngono bayi iki ya padang. Jadi istilah padang nur itu coba diri-diri sementara itu to'at padangnya poso, karo padangnya zakat, karo padangnya syahadat, karo padangnya salat, karo padangnya kaji itu kabeh padang, tapi diri-diri dan fungsinya beda-beda senter itu ya padang rete itu ya padang setopan abang bumi itu ya padang, ya tak? Nggih. Kabeh ana ki padang. Lampu omah ya padang. Niku butuhe dhewe-dhewe, wate beda-beda, carane nyeklekno sekabehe beda-beda. Senajan rating niku ora stabil, biar pet. Biar pet. Biar pet. Niku jenenge malah rating sehat. Dia dah sebenarnya rating padang kena fungsi kanggo petunjuk untuk apa? Menggok lah, ngerti tak? Tapi ada rating kok muni terus di sekatau cek ya nomor apa 14 ini jenisnya rating gak sehat ini mesti konsen ngerti poso itu udah biar buat Senin Kemis Senin Kemis itu poso Daud saya ini poso sesuk ora dan itu jenisnya poso sunat sing kaya rating ngerti. Lek terusan poso napa meneh poso wiso nyambung poso ngebleng ora buka blas itu jenenge rating konslet Ramadan lanek lampu birko pemenang waktu ni waktu bengi aja gampet birko kok gampet oh dah gua nak nyabrang gak roh pas kota ada orang nyabrang pas biar kedadakan nyabrang hati yang ngerti lek poso gampet gak apa-apa tapi lek soal kesadaran dari kaulah zikir gue aja gampet gue lek kesadaran dari kaulah kok gampet kalau-kalau sadar kaulah kalau-kalau sadar bendoro nah ini mungkin lek pas dari bendoro dia kemelelatnya setengah mati lek pas dari kaulah ciri-ciri setengah mati sampai minder ya jadi terus gak stabil mulanya padangnya hati ini ku beda kali padangnya lah kenapa? Padangnya birko kalau padangnya riting orang podo mergo fungsi ini beda, bidungnya beda salah kemah waktu gak kena dinya kecuali orang wedok yang M gila nifas orang usah salah dulu nifas sama namanya kakwa haiman haiman salat emang waktu itu kan gue mau najat nih Gusti Allah ya mau aku nifas mau nifas biasanya aku sampai 40 dino lah aku nifas ya aku agak salat 40 dino ya aku agak iso soal Gusti Allah sampai 40 dino terus iya kayak mati lampunya ya kalau gak salat ya kayak lampunya mati gue salat ini dilakukan terus aja sampai salat itu pedot lampunya lah itu enggak. Jadi anak emang ni pas orang salat 40 ini berarti lampunya mati 40. Kenapa tahu ni pas kok gak malah kau oleh salat? Yo aturan ini ngono, ngono hai penak jawabannya. Tapi secara hikmah kena didelok. Mergo napa senajan sampean gak salat bu, sampean nak nyusoni anak sampean pas nifas itu sedina ping pira. Ngempete kesenangan sampean gak keturutan gara-gara anak nangis sampean nyusoni lho niku lho. Sedina ninggal kesenangan ping pira. Wong bar-bar ngene kok. Nek wong lanang gak iso mbayang apa kan. Lha wong wedok nang jauh bu, zaman Jawa. Sama enak-enak arep mangan. Jane yo wis sungguh. Jangan wis kadung bisa ono ning sego. Anake nangis oek ngompol. Saman nuruti manane apa ngempet manane? Ngempet. Lah monggo peristiwa ngempet ngono kuwi lek wong duwe bayi cilik sedina ngempete ping pira? Terus ora ketom. Ping katange to? Mulane krana ngempete wong wedok sing babarna iku ngempete wis bolak-balik karo bisa dikeki keringanan ngempet ngemiki anakku dinilai kaya salat mergo wong salat iku yang ngempet kepinginan. Yo ngono lho nggih. Asale wong delok TV krungu azan Allahu Akbar. Akhire delok TV diempet budal jamaah. Tapi nek wong lanang paling males dina ping 5. Ya tapi nek wong wedok bayi Allahu Akbar itu mungkin tenan bayine. Kadang-kadang wis rodok suwe kangen karo bojone. Eh ya pas-pas sithik kala-kala dijejeki bapake ngono wis rodok ayu. Jane wis arep jejer gari-gari pas jejer oh ngompol terus jejer. Ngempete bolak-balik. Mergo anake azan terus. Anggere arep apa anake azan? Azan ngompol ya azan, ngene azan. Lesu azan. Masuk angin azan utawa semlet azan muni sone azan tok asline Allah. Allah ngoten tok. Mulane ibu-ibu niku lek pas nafas sakjane malah suasana suci. Dalam arti suci lah orang keturutan karpe wong nifas gak bisa jadi Gusti Allah mergo sering jadwal uripe wong nifas itu orang dijadwal ibu ini dijadwal anak mesti jadwal wayah dulu anaknya ngajak melek ya rasidah dulu malah melek melek lah itu gak boleh Mulane wong wedok mati niku lha ngoten niku. Wis niki. Paham ya? Mulane aja kemlarat. Kalau wong wedok berkorma anak malah salat, ganjarane akeh. Weh, ora mesti. Mboten lek sing wedok diluk-diluk diandani anake kok ngresulah, ya ora ana ganjaran. Lah sing lanang kok akeh iso jamaah ping telu wis kemlarat. Ya ora ana ganjaran. Akhirnya tidak ada yang kebelahan. Bagi apa tadi? Mulasama itu sing jenenge anwarul malaku, cahaya hati yang berkait dengan alam kegaiban malakut itu beda-beda berkelompok-kelompok menurut fungsi kebutuhan yang berbeda-beda. Padane sholat butuhnya gak podo karo padane poso, padane zakat gak podo karo padane haji, padane sholat, zakat, poso, haji gak podo karo padane syahadat. Mergo padane syahadat itu mayat, itu hanya butuh padang untuk kontrol saja. Iku ngontrol urip ta ora ngono tok mawon ngene kok bentuke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan kan cara ala bab mboten tok mawon nomo iki ngontrol tengene niku lho nek perusahaan gedhe niku ngene sikring WLN kok lak ten abang-abang karo cucu niku anggere cucu iki kok oh yo sik netro mboten tok mawon lha lek iso motor syahadat oh imane iki netro mboten mawon. Tapi ini sama nyagirnya padang yang abang ini tak. Ya nabrak-nabrak meja. Maka perlu padangnya salat. Apa itu? Padangnya ruang tamu. Di rumah padangnya meja, kursi, lemari, lelek tamu, lebih benar-benar. Padangnya poso sejina. Padangnya poso itu padang yang untuk empat-empat. Jadi padangnya orang imsak, mengempat-mengempat itu padang. Ngempet itu padang. Mada. Wong budal haji yo padang ning bido-bido padange. Nek mulo sapa wong sing ora kober nglakoni satu jenis ketaatan, maka dia kehilangan padang yang dibutuhkan sejenis setingkat seukuran dengan padang yang ditaati itu. Lek ndek ora salat yo kehilangan padange. Salat ngono mawon. Lendeke ora poso kelangan padange poso, lendeke gak salat muni kelangan padange salat. Mulane sakjane ora kena nggo dalil, Pak. Dalil terus mundi. Sing benak nyontokne awak kula dhewe. Kaya kula ngene iki bar rekaman ado-ado mulai gak kesel ya. Perjalanan rong jam kok gak kesel ya. Rong jam iki kesel. Terus karena perjalanan kesel, kula dilingi ibune. Bah, aja kesusu turu dhisik. Sampean salah tolongi. Jareke sampean nek ngaji kok salat muni lakono-lakono kuwi kaya tanggo ati. Sampe aku kiai yo dilingi bojo. Metu tak kabur kula. Rasa diomongi, kiai yo diomongi, ngene lho. Karena kula nuruti gengsi kula ben ora ketok kalah karo wedok dalam pitutur ben ketok lek cegek tak tolak pituturmu aku gak salat sakjane aku mang arep wudu malah tak jarak gak wudu sing rika terus diwaca bandang salat terus malah mbekuk-kuk tenanan wis gak ngurus soal tombua tapi ngurus soal marmu ati nyegekno wong wedok. Menjauh, bisa diurus-urus jane lapor toba. Kok ora salah bunyinya apa? Kula lak terus dhewe alasan. Kesel, Bu. Sampeyan ora ngerti. Lek wong ngaji luwih padang timbang wong ibadah. Ngaji sak jam iku nilaine padha karo ibadah sudah tahun lho, Bu. Lah mongko aku mengajiku rekaman rong kaset apa gak wis sudah tahun ping pindho. Oh, itu jadinya itu. Ya, tapi dia padanya orang ngaji orang bodoh, karena padanya orang sholat ini. Mergo padanya sholat ini ada unsur munajat, ada unsur dipi-dipi dengan Allah. Ya, tak? Ada unsur kedekatan kemarman kepada Allah. Tapi lek padange wong ngaji iku padang nyebar ilmu le Allah. Sering ini ya padang, tapi padangnya sering ini orang tahu ya padangnya lampu. Lek padangnya sering ini kebacut berani. Lek padangnya lampu kena jungkret. Ya. Nah, semantul itu padangnya ilmu. Niku kok padangnya sering ini. Mulanya wong sing tanggonan ilmu sok keblerengen jur metu takabure. Metu awake sing elek, metu hasute. Jur wong pinter karo wong pinter dudrengken-drengkenan. Niku mergo akibat ilmu niku padang banget. Saking padange sampai blereng dadi peteng. Niku wong blereng niku iso nabrak. Mulane akeh wong pinter tabrakan. Nah, krono supaya mboten tabrakan, mulane salat mung ya ana. Mergo salat niku tanggone digungkret padange srengenge, diyup-yupi nganggo tawaduk sujud bengi-bengi. Dengan begitu ada unsur napa? Nek tiba salah lan raji njaluk ngapura pas tahajud mang. Lek tiba duwe hajat urung keturutan nalika ngaji dijalukno pas tahajud mang, mergo lek jam tahajud niku Allah yang zilu ilah sama itu. Ngerti lho nggih. Nek soal alasan itu sama goleno iso mawon amri beneran pantes itu. Alasan itu iso mawon tapi pada saat kediman. Sama nek gelem melok kondungan, lak mulai gawa berkat. Nggih, lek gak bisa kondungan. Mboten oleh nggih ta? Mari kula bar liya dina ditakoki. Kowe sakjane kudune kendhian. Alah, aku mau wis pamit kok karo sing diomah lek aku iso teko. Ya iso, bener alasan itu jadi bener. Tapi fungsi gawa berkat gak kasil. Tonggo sampean jumura berkat sampean nemu gemiji. Apa lek wis ngalim ora tahajud terus jadi oleh pangkat tahajud? Mboten. Wong ngalim ora tahajud ya ora iso tahajud jenenge. Enak wong ora patek ngalim ya kan sregep tahajud iku jenenge pinter tahajud. Senajan sing ngalem pinter pidato, sing tahajud ora iso pidato. Sing pinter pidato ning ora pinter tahajud. Sing ora patek ngalem pinter tahajud senajan ora pinter pidato. Iku kemuliaane dini-dini. Ibarat lampu wae dicok-dicok fungsine beda-beda. Padange beda. Beda. Mula falatu minu. Mongko aja nyiak-nyiaken sira kabeh. Saya anen suwi-wiji menapa ati saking taat. Taat ngedelo pokoke aja mbok anggap sepele lan aja mbok sia-sia. Sampai to upamane nulung wong sing sepele ibarate nek wong arep nyabrang gak wani mbok sabrang ora taat. Iku sepele tapi niku taat aja disepelekne. Mergo nilai ukuran fungsi itu tidak diukur besar kecilnya bentuk dan sedikit banyaknya jumlah. Durung tentu wong nyekel duit 1 juta masalahnya selesai. Lan durung mesti wong nyekel duit 100.000 masalahnya orang selesai. Iya kan? Mulanya tokat gede belum tentu bisa menghabiskan dosa kecil. Begitu pula taat kecil belum tentu tidak bisa menghapus dosa besar. Duh. Sama nomor kaget. Enek dosa cilik. Dosa cilik itu belum tentu kalau dosa cilik itu bisa dihapus dengan ngamal sing gede ngene. Sama dosa ngamal sing gede. Sama dua dosa sing cilik belum tentu ngamal gede sampean itu terus iso mbesek dosa sing cilik. Lan belum tentu dosa sing gede terus ngamal sama cilik kok terus ngamal sama sing cilik kok ora iso ngembruk di dosa gede ora mesti. Saestu lho ya. Mosok saiki ya kadhane. Enak dosa itu sing digulung ngaji gak ilang. Tinggal perjuangan gak ilang, tinggal poso gak ilang, tinggal salat gak ilang. Ilangnya sepenuhnya. Ilangnya nalika ngeresuh apa ngeresah susah. Nalika dikirim surat anaknya jaluk kiriman monggo. Susah nih sing mau tinggal salat ora ilang, tinggal poso gak ilang. Tinggal kaji gak ilang, apa-apa kaji ini kelangan. Ternyata karo Allah Ta'ala musuhnya cukup nanggu susah wayang ngirimi anakku hanya kaya duit. Oh tiba-tiba susah itu ya berfungsi ya bisa susah dan nah, ini gak ternyata lah durung tentu perkul sing apa-apa begini ini ku kena tunggu medot bola. Lagi lah, lagi boleh ni berani. Teman perkol agak pedot. Yeah, tapi lah bulan di pedot nanggu silas yang cilik mengalah malah kena. Yeah, enak uangnya kalau degan, orangnya kalau gendut gas. Yeah, jadi ni paku situ cilik ni tak, paku cilik ya kena gendut jebol degan. Sakit, sakit. Pemana pak, mau ngerasa pak, mohon buntang banting, sini siset, sisetan setik, ngatem tak mohon dicopot ukur seret, ngatem tak mohon saya tergani pecah. Aje lah, mulanya dosa cili ojo buat sepelek. Mohon apa? Seringkali yang namanya nyamuk itu membunuh orang. Gila. Ya aja mesti pil cilik mbok sepelekno. Mergo akeh banget pil cilik kuwi marasno wong lara. Dadi marasno niku obate wong lara. Ah, dom sak milih ya apa ya dom sak milih nyung kok kowe kowe iso wae. Mulane dom cilik ya aja mbok sepelekno, nyamuk cilik aja mbok sepelekno. Kowe sing iso nglakoni sing dilek pancen kuwi apik lakonono. Aja kok terus model ditarget aku ngamal ora gede sisan gak. Lho, wong apa ngelelet selakane ngamal. Lah apa bangun masjid tak cilik-cilik. Bangun masjid saya sing gede ngene kok gak mesisan. Masjid tak borong dhewe melok jare sing cilik lega. Aku belum jariah pokoknya sak masjid iku sing nanggung aku kabeh ora aku malah belum. Tapi lek kon jariah panitia ngemis sing ngekeki 1000 5000 ngono wis biah dari gak ketok jeneng kula ngono ta pokoke. Mulane durung tentu wae temen bangun masjid di warung dhewe kok niku luwe apik karo sing ngurunan umpungan 200 rupiah 500 rupiah niku luwe elek mboten tentu. Mbeko fungsine mboten kok fungsi soal dadine masjid. Tapi fungsinya medot kedemenan sampean ning dunia ini. Dan lha soal dadine masjid iki, masjid niku ya padha karo bangunan liyane mawon. Soal bangunane lho. Dene masjid dadi Baitullah niku lek soal rasa. Nggih. Mulane nggih. Ampun kesusu meremehkan, aja ngeremehno sapa sira. Aja niat-niat ana sapa sira saya ana siji-siji minapati saking taat wala pastagnau lan aja pisan-pisan ngrasa sugih sira kabeh ora butuh sira kabeh ora butuh anil aurati saking aurat aja pisan-pisan kowe gak butuh wiridan mergo kowe mbanggakno bil waridat sebab kowe ngomong sanapa pira-pira warid. Mak ketepaan sama nulis jadi wong pinter, wong pinter kan oleh warit tak? Kayak pulau net ini oleh warit tu pak. Lagak oleh warit tak boleh ngaji. Guru-guru pulau wis bangga oleh warit. Terus pulau nyepelek ni aku ragu tu salah pengi. Ini tu betul oleh. Mergo padane mulang, niku gak podo paro padane solat. Padange silaturahmi gak padha karo padange maca Quran. padane maca Quran gak padha karo padane maca selawat. Padane maca selawat gak padha karo istighfar. Padane istighfar gak padha karo padane tasbih. Padane surat ikhlas gak padha karo padane ayat kursi. Mulane aja ati kowe mbanggakno satu taat melecehkan taat liyane. Muga sok nenten wong sing wiridane selawat ngremehno sing tahlil. Apa kowe sama lah tahlil tok, tahlil kuwi lek minggu lek berkat. Dene aku lah ora maca selawat lek nggo golek syafaat Rasulullah ning akhirat. Dadi lek selawat kuwi lebih akhirat daripada tahlil. Rugo lek tahlil kuwi jek tok mambu-mambu dunya. Tahlil kuwi mek ngutukan ben dirukun karo tangga ngono ae. Nek tangga mati kok melok-melok haji maca tahlil ora kliru ngono tok. Dadi tahlil kuwi tahlil duniawi. Dan sholawat lah sholawat ukhrawi. Ojo ngono. Butuh pepadane dhewe-dhewe. Padane tasbih gak padha karo padane donga. Padane donga gak padha karo padane hadiah Fatihah. Mulane ciwil-ciwil cilik-cilik ngono kuwi aja mbok rene-rene. Dan biting itu karo godong penting pun di foto pentingnya dan ini godong ada biting gak botok ya kangelan biting tak ditumpuk sak mangkok orang ada godongnya sih dibitingi ya Allah gak ini sampean yang ngurung orang pengajian kalau pula sih ngomong ngoceh ngaji ngeceh itu penting pun di ya foto pentingnya. Lah ana wong pengin ngrungokno pengajian terus sing ngaji ora ana sing dirungokno apa? Semono kok ana wong ngocah direkam terus iso nang radio ndelalah ben jam 5 kok ora ana wong nyetel blas. Ya apa fungsine ngocah? Wong dodol karo wong tuku penting muni. Padha penumpang karo bis sing liwat penting muni. Sanung ngene ora usah ati kancam mogok-mogok ana. Mergo sing mbok mogok iku lek macet sing rugi apa dhewe. Ya ora. Upama nek bis mesti nek upama gelem liwat oleh penumpang rum mogok ora liwat ngono terus. Sedina kuwi rugi pinten nek sing rugi ngoten terus. Perusahaane ora kuat bayarin dhek lek ya malah ruwet. Nggih. Mulane sakjane padha ngono ning dunya iki sakjane padha. Panang karo wedok niku penting pundi? Ya padha pentinge lek gak nek wedok sapa sing manak. Lek gak nek wong lanang ya sapa sing titip anak. Ya monggo titip anak iku penting. Ya lek udus kibas bangsa iso meteng. Ya nek upama sarep ning udus kibas. Betul sakjane. Tuh. Bagaimana tuh ya? Jadi ojo nari kau kue nopo warik, bu warik itu bentuk ya apa? Warik sing cilik-cilik dialami sak pulau sampai lagi warik dong, so pengertian dah. Warik kontrolnya sing kono orang sadar, dia orang sadar. Di sini pun aku warik. Biar rangeli ini si podomanya biar dipungi jadi gaple aku sing ngurui, aku sing bandari. Misalnya kan aku istobat, terus membangun masjid bareng, wah, cegap, lejat, gue jadi, gue harus jadi inti peneraka kok ini, omong apa bangun itu? Anjir mulai kau masih sombangun masjid, mergo ninggal oleh jadu, apa usaha jaminan? Lek warik mulai membangun masjid ini mau ditampu Allah, nah? Ya orang mesti itu loh ya orang mesti wala tardu lana ojo podo marem siro kape marem di angfusi kumarin awak siro kape bima kelawan barang rodia kangus podo marem bihi kelawan man soko sing marem almudda ula wong kang podo muni-muni ngaku kape muni-muni ngaku muni mana kalau ngaku-ngaku lah oleh wong aku ngono wis wis paham hakikaten. Aku maca hikam wis pakatan 100 Mas. Wah, wow, wala enggak aku ngerti hakikat maca hikam gak iso wala jajake kaya yo yo rupane mencari hak iki saking lumakune pira-pira pembahasan hakikat lumaku ala al-sinati ming atase pira-pira umine oesane wong sing ngaku-ngaku muni bahas soal hakikat iku ora padha karo ngakoni hakikat mana jemaah iso bahas kok iku jemaah ngitung bati karo oleh bati iku gak padha diutang ngitung wis oleh bati itu kan itu kok mana gak padha itu ya kalau sama niku kalau panjenengan monggo sami belajar napa wirid sing temenan maksudnya nglungguhi posisi kawula nututi napa nuruti taat sing diperintahane benda monggo kita tutup kan dengan sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa barakatuh wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa khayra kullahu wa na'udhu bika min syarri kullihi ya ma'liki wa khayra kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.